gara-gara kopi ledon, laki seri sengat-sengut, in bengi mangkat pegadang, nongkronge di warung wedang. Gara-gara kopi ledon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan. Gara-gara kopi ledon, singanani warung toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan. Gara-gara kopi ledon, laki seri sengat-sengut, in bengi mangkat pegadang, nongkronge di warung wedang. Gara-gara kopi ledon, singanani dalam toang, duit lan pekaya entok, kanggo nyewa ki pelayan.